Sebelum menikah dengan Fatimah Az-Zahra Salim Baraput pada 2021 lalu, Ustadz Kondang Abdul Somad pernah menikah dengan seorang wanita bernama Melia Juniarti. Sayangnya, pernikahan yang dikaruniai seorang putra itu harus berakhir di meja hijau. Saat itu sosok Melia sempat tersorot media dan warganet. Mereka bertanya-tanya penyebab dirinya berpisah dari penceramah asal Asahan, Sumatera Utara tersebut. Lalu bagaimanakah kabar Melia Juniarti selepas berpisah dari Ustadz Abdul Somad? Kamu simak ya profil fakta dan kabar terbarunya. Melia Juniarti adalah perempuan yang lahir pada tahun 1978 silam. Usia Melia sekarang adalah 45 tahun. Melia dipinang oleh Ustadz Abdul Somad alias UAS pada tahun 2008. Namun sumber lain juga menyebut jika mereka baru menikah pada tahun 2012. Mereka menikah lewat proses ta'aruf berkat bantuan seorang imam masjid. Dari pernikahannya dengan ulama 46 tahun tersebut, Melia dikaruniai seorang putra bernama Mizan Hadzik Abdillah. Namun batra rumah tangga Melia Juniarti dengan Ustadz Komaris tersebut akhirnya goyah sejak 2016. Hingga pada 3 Desember 2019, hubungan keduanya kandas setelah Pengadilan Agama Bangkinang Kampar Riau mengesahkan gugatan perceraian UAS pada sang istri. Meski dikabarkan cerai sejak 2019, namun mereka disebut baru resmi bercerai pada 12 Januari 2021. Hal tersebut berdasarkan akta cerai UAS yang diterima KUA Peterongan sebagai salah satu dokumen persyaratan sebelum menikahi istri keduanya Fatimah Az-Zahra. Kisah perceraian Melia Juniarti dan UAS pernah membuat para netizen geger pada akhir 2019. Awalnya, Melia Juniarti mengatakan kepada media kalau alasannya bercerai dengan UAS adalah karena munculnya orang ketiga. Konon ada chat mesra antara UAS dengan seorang perempuan asal Malaysia. Namun, perempuan berinisial LA itu bahkan muncul dalam dokumen putusan PA Bangkinang, Kampar Riau. Disebutkan pula UAS telah bertukar pesan dengannya melalui WhatsApp. Isi pesan mereka pun beragam, dari LA yang dianggap tahu banyak tentang perceraian UAS dan Melia, rencana pernikahan LA dan UAS di Thailand, hingga percakapan yang dianggap mesra, seperti panggilan abang untuk UAS. Sementara orang lain pasti memanggilnya dengan sebutan Ustaz. Sementara itu menurut pengakuan UAS, alasannya mantap bercerai dengan Melia Juniarti, bukan karena hadirnya sosok orang ketiga. Tapi ternyata, UAS merasa sudah tidak tahan akan kelakuan mantan istrinya yang tidak penurut. Padahal, publik mengenal Melia Juniarti sebagai seorang istri yang penurut. Salah satunya, yang heboh di sosmed adalah Melia tidak mau memakai kerudung panjang seperti permintaan UAS. Selain tidak patuh, UAS juga mengaku jika mantan istrinya itu mempunyai sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat dari dirinya. Bahkan yang lebih parah lagi, apabila Melia Juniarti sudah cemburu, ia seringkali berprasangka buruk kepada UAS. Melia, yang diketahui hobi memasak ini, cukup aktif di akun Instagram dengan alamat @umumizanhadzik. Sayangnya akun yang telah memiliki lebih dari 137 ribu pengikut hingga Juli 2023 tersebut bersifat pribadi. Melia Juniarti memiliki latar pendidikan ilmu kebidanan. Ia pernah menjadi bidan selama beberapa tahun. Namun saat mengandung Mizan, ia memutuskan berhenti dari profesi mulia tersebut. Meski telah bercerai dari Ustadz Abdul Somad, namun Melia Juniarti tetap memiliki tugas sebagai seorang ibu untuk merawat anak sematawayangnya, yang hak asuhnya jatuh ke tangannya. Sejak bersatu single parent, ia pun putar otak untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan sang anak hingga akhirnya membuka bisnis online. Dalam bio Instagramnya, Melia menulis sebagai pemilik dari @umumizan.id, sebuah toko online yang menjual hijab premium, hingga masakan rendang dengan brand rendang Kapur Umumiza. Wanita 45 tahun ini berpromosi jika rendang yang dijualnya adalah rendang segar yang hanya dibuat setelah ada permintaan alias pre-order. Sejak awal memutuskan jualan online, ia mengaku tak mempermasalahkan jika harus mencari nafkah dengan berbisnis masakan Padang tersebut, lantaran bisnis tersebut halal dan tidak membuatnya meminta kepada orang. Dengan kebahagiaan, UAS yang berhasil meminang gadis belianan cantik bernama Fatimah Zahra yang usianya lebih muda 24 tahun. Selamatan istri rupanya turut memberikan ucapan selamat berbahagia. Meski tak ditunjukkan pada siapa, warganet menduga kuat hal itu ditunjukkan untuk sang mantan suami. Namun anehnya, ia menyinggung soal pernikahan ketiga, padahal seperti diketahui publik, UAS baru 2 kali menikah. Semoga pernikahan ketiga ini langgeng, bahagia dunia akhirat, tulis Melia Juniarti. Melalui tulisan di akun Instagram story-nya, Melia juga menulis puisi perasaannya dan meminta netizen tak lagi mengasihaninya. Perempuan Melayu ini menjelaskan, masa luka saat diceraikan sepihak itu sudah lama berlalu. Ia menuturkan ia berusaha menutup rapat perasaannya. Melia menjelaskan, luka batin yang teramat dalam ia rasakan di awal-awal perceraiannya sudah ia kubur lama-lama. Dan kini ia telah menata hidupnya tetap kuat demi buah hatinya, yang ia sebut akan menjadi penjaga hatinya. Melia kini hidup berdua dengan anak tercinta Mizian Haziq Abdillah. Melia mendampingi tumbuh kembang buah hatinya. Keduanya juga kerap menghabiskan waktu bersama, termasuk saat Melia merayakan ulang tahun putra sematawayangnya yang ke-9 beberapa waktu lalu. Bersama anak sematawayangnya, wanita kelahiran 1978 ini juga berangkat ibadah ke Tanah Suci. Melia bersyukur bisa menjalani umroh bareng buah hati. Atas aktivitas dan kedekatannya dengan sang buah hati, banyak warganet yang memuji penampilan Melia. Ia kini disebut semakin cantik dan menawan. Dalam potret ini, ia tampil dengan gamis berwarna coklat. Ibu satu anak ini memadukan dengan hijab warna senada. Apalagi di sisi lain, penampilan Melia Juniarti saat menghadiri acara pernikahan juga sukses buat kagum warganet. Hanya sekedar mengunggah foto saja, Melia juga selalu menyelipkan kata-kata dakwah di setiap unggahannya. Setelah resmi bercerai dari Ustadz Abdul Somad sejak 2019 lalu, Melia Juniarti memang masih hidup sendiri. Karena itu, seorang netizen diketahui pernah bertanya, kira-kira kapan Melly Juniarti kembali menikah. Mereka penasaran, apakah wanita yang akrab disapa Umi ini masih mencari pengganti mantan suami. Menanggapi pernyataan tersebut, Melly Juniarti mengungkap bahwa untuk hal tersebut ada masanya, ia hanya memohon doa yang terbaik. Sedang untuk kriteria calon suami, Melly Juniarti mengatakan bahwa hal tersebut hanya menjadi doa, ia hanya yakin bahwa siapapun yang akan menjadi pasangannya kelak merupakan sosok pilihan terbaik dari Allah.